Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pagi Jumat tanggal 23 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, tanggal 1 April 2016, kita sehat walafiat, kita dapat berkumpul bersama, kita mengikuti ibadah salat subuh yang indah, yang nikmat sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian pagi ini kita meneruskan apa yang saya sampaikan tadi malam di Masjid Hasanuddin Majdi tentang beberapa macam yang dicatat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis manusia, golongan-golongan manusia yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Perlu juga ini kita ketahui, karena murka Allah itu paling dahsyat. Seluruh dunia ini memurkai kita. Kalau Allah tidak memurkai, santai aja kita. Karena apa? Allah masih sayang kepada kita. Dan tidak sedikit orang yang tidak disayangi oleh manusia, tapi masih disayangi oleh Allah Ta'ala. Karena dia memperjuangkan hak Allah, dan hak Allah itu banyak yang tidak diterima oleh manusia di muka bumi ini. Tapi tidak sedikit orang yang disayangi oleh sekian juta manusia, tapi dimurkai oleh Allah Ta'ala. Karena dia menggadaikan hak Allah untuk mendapatkan kesenangan orang banyak. Disayangi, dihormati, disanjung, tapi yang dilaksanakan apalah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tadi malam kita sampaikan. Paling tidak, kita sebutkan ada 11 macam manusia yang tercatat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita 17 kali setiap hari menyampaikan kepada Allah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta tunjuki jalan kepada Allah, jalan yang Allah berikan nikmat, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan jalan yang sesat, dan bukan jalan yang sesat. Para mufassir menyebutkan ghairil maghdub adalah jalan Yahudi, dan jalan yang sesat adalah jalannya Nasrani. Memang dari berpuluh-puluh macam yang disebutkan orang yang dimurkai Allah itu, ranking pertama Yahudi. Ghadaballahu liyahud, Allah murka kepada orang Yahudi. Allah murka kepada orang Yahudi. Biar saya sebutkan dulu siapa-siapa yang dimurkai. Yang kedua, yaghdabullahu 'alal murtad 'an dinih. Allah murka kepada orang yang murtad dari agamanya. Murtad dari agamanya ini baik muslim sejak lahir, kemudian dia pindah agama, apapun alasannya. Itu orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Atau orang yang sebelumnya juga bukan Islam, kemudian karena ada keperluan masuk Islam, habis keperluannya pindah lagi dari Islam. Itu namanya murtad. Allah murka dengan orang yang murtad. Yaghdabullah 'ala man qatala al-mu'min. Allah murka kepada orang yang membunuh sesama orang yang beriman. Membunuh sesama orang yang beriman. Yang tidak salah. Allah murka kepada orang yang lari dari pertempuran. Alal mutawalli yawmadh-dhahfi. Allah murka kepada orang yang lari daripada pertempuran. Dari medan pertempuran. Ini pengecut namanya. Nabi berulang-ulang berdoa agar jangan dijadikan pengecut kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jangan kau jadikan aku orang yang loyo, lemah, pemalas, dan jangan kau jadikan aku orang yang pengecut dan kikir. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaudabullahu ma'ayyabghadullah ala man yabghadul ansar. Allah murka kepada orang yang benci kepada sahabat ansar, sahabat Nabi. Hati-hati berkomentar tentang sahabat Nabi, jangan sedikit pun kita berkomentar sinis. Karena mereka adalah orang-orang yang mulia dan disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Jangan pernah mengalamatkan sifat-sifat hubud dunia, jangan pernah mengalamatkan sifat-sifat kikir, jangan pernah mengalamatkan sifat-sifat kemunafikan kepada sahabat. Bisa-bisa itu akan kembali kepada kita. Jadi kalau kada tahu lengkap sejarah tentang sahabat, apapun yang terjadi pada zamannya, lebih baik untuk tidak berkomentar. Allah murka yabghadullahu al-alim bid dunya al-jahil bil akhirah. Allah murka kepada orang yang alim tentang ilmu dunia tapi bodoh tentang agama. Allah murka kepada al-fahish wal mutanaffah wal mutafahhas. Allah murka kepada dosa, perbuatan dosa dan kepada pelaku. Kepada dosanya dan kepada pelakunya. Allah marah kepada al-ghanil mazlum. Orang kaya yang zalim. Kalau orang fakir karena harapannya untuk mendapatkan harta demi keperluan keluarga, lalu berbuat kezaliman, itu pun dilarang. Apalagi orang yang memiliki harta yang banyak, dia lakukan mendapatkan dengan kezaliman. Abghadur rijal ilallahi aladul hisam. Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada seseorang yang paling keras menantang agama Allah Ta'ala. Digambarkan orang munafik. Yabghadullah 'ala man la yad'uh. Allah murka kepada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Seolah-olah dia tidak butuh sesuatu kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah yang menyelesaikan segala-galanya. Kemudian, abghadun nas ilallah salas. Allah murka kepada manusia itu tiga golongan lagi tambahannya. Mulhidun fil haram. Allah murka kepada orang yang berbuat pelanggaran di tanah haram. Datang ke Makkah, Madinah, berharap untuk banyak bertaubat dan mengamalkan amal ibadah yang Allah lipat gandakan. Ternyata gawian di benua masih diangkut ke sana. Masih dibawa ke sana. Ritual-ritual khurafat, tahayul masih kencang berkembang. Apalagi di sana diceritakan serba penuh dengan barokah. Sekeliling Baitullah penuh dengan barokah. Pada saat kita wukuf di Arafah penuh dengan barokah. Pada saat perjalanan kita tawaf berputar-putar penuh dengan barokah. Tapi mencari barokahnya dengan cara yang tidak diajarkan. Dengan cara yang tidak diajarkan. Di Padang Arafah runtuh kemah orang lain, tali kemah ditatak, dibuntal-buntal, dibuat dalam tas. Apa artinya tali kemah di Arafah itu? Sama kalau tali rapiah di Banjar, sama dengan tali rapiah di sana. Kebohongan juga terjadi, ini pelanggaran yang luar biasa banyak. Kebohongan terjadi. Kadang-kadang kontak kebohongannya dengan yang di benua. Begitu datang haji, "Pak, Mak, kayak apa semalam rasanya di Arafah? Kami berselamatan Surabi di benua." Ujarnya Abah, "Pantas Abah tak jajak Surabi di padang Arafah. Kada ada Surabi di padang Arafah tak. Kalau orang kebelat antrian WC boleh tak keluar bedah dulu, dikira Surabi." Jadi pelanggaran-pelanggaran akidah besar terjadi di tanah haram. Wa mutaqin fil Islam sunnatul jahiliyah. Orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang Islam yang masih memakai adat-adat dan cara-cara jahiliyah. Maka kita harus tahu, Pak, yang mana yang peninggalan Islam, yang mana yang warisan jahiliyah. Jahiliyah di Indonesia, jahiliyah di Arab penyembah berhala sebelumnya. Jahiliyah Indonesia, agama yang lahir sebelum Islam ada. Budayanya masih terseret ke dalam Islam. Bahkan beraninya di Islam-Islamkan. Oh, itu disunahkan, itu disuruh. Kenapa? Karena ada bacaan tahlilannya, karena ada bacaan salawatannya, dan seterusnya. Allah murka kepada orang Islam yang masih memegang-megang sunnah, sunnah jahiliyah dalam Islam. Dan yang terakhir, Allah murka kepada seseorang wa mutla bidami mri'in bighairil haq. Orang yang menumpahkan darah sesama muslim bukan karena benar, bukan karena kebenaran. Ini dari tiga macam yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan. Tadi kita sampaikan pada bagian yang ketiga. Ya ghadabullahu 'ala man qatala al-mu'min, Allah murka kepada orang yang membunuh sesama orang yang beriman. Dari sekian banyak orang-orang yang dicatat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, Yahudi adalah ranking yang pertama. Yahudi adalah orang yang urutan yang pertama dimurkai Allah Ta'ala. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Fatihah, Al-Maghdub, orang yang dimurkai, orang yang dimarahi. Kenapa Allah beralasan menyampaikan bahwa Yahudi itu orang yang dimurkai? Banyak sekali dalam Al-Quran Allah sebutkan kejelekan-kejelekan Yahudi. Yang kadang-kadang kita tidak menyadari, kita tertular dengan virus-virus sifat Yahudi itu. Bapak kalau ingin mengetahui jeleknya Yahudi itu, di dalam Al-Quran disebutkan Yahudi senang dengan kebohongan. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 41 dan ayat 42. Ingkar terhadap Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 13. Membangkang terhadap Rasul, Al-Baqarah 55, Al-Ma'idah 24. Membunuh para nabi, Al-Baqarah 61. Khianat terhadap perjanjian, ayat 100 surah Al-Baqarah. Makanya dengan orang Yahudi jangan pakai janji-janji. Itu Palestina korban janji dengan Yahudi. Semua dikhianati. Kemudian senang berbuat kerusakan di muka bumi ini, itu sifat Yahudi. Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah 64. Senang melihat kehancuran orang lain, Ali Imran 69. Benci dengan kesenangan orang lain, Ali Imran 120. Menganggap dirinya paling benar, An-Nisa 49. Licik menutup-nutupi kesalahan padahal dia punya kesalahan yang paling besar, Al-Baqarah 65. Mementingkan diri sendiri tanpa melihat ke penderitaan orang lain, Al-Baqarah 96, Ali Imran 75, Ali Imran 119. Menghalalkan segala cara dalam berusaha dan bekerja, An-Nisa 160, An-Nisa 161. Rakus terhadap dunia dan takut mati, Al-Baqarah 96, Al-Baqarah 96. Yahudi adalah orang yang paling penakut, Al-Hasyr ayat 14. Yahudi adalah orang yang paling kikir, An-Nisa 53, At-Taubah 24. Tidak beradab dalam bicara, suka memotong pembicaraan tanpa etika. Itu juga sifat Yahudi, Al-Baqarah 93. berlomba-lomba dalam membuat permusuhan di muka bumi, juga Yahudi. Al-Ma'idah 62, maaf. Al-Ma'idah 62. Hatinya lebih keras daripada batu. Al-Baqarah 74. Senang dengan perselisihan dan perdebatan. Al-Baqarah 247. Yahudi memiliki sifat munafik secara utuh. Al-Baqarah 14, Al-Baqarah 44. Menjual ayat-ayat Allah. Al-Baqarah 41. Tidak senang dengan kebenaran. Al-Ma'idah 78, Al-Ma'idah 79. Menyembunyikan kebenaran. Al-Baqarah 46. Memalsukan kitab-kitab Allah. Al-Baqarah 75, Al-Baqarah 79, Al-Ma'idah ayat 13. Itu sifat-sifat Yahudi lengkap dalam Al-Quran. Sehingga Allah menaruh urutan Yahudi orang yang Allah murkai pertama kali di muka bumi. Kenapa? Utusan-utusan Allah dibunuhnya. Nabi-nabi dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Yahudi tidak beradab dalam berbicara, memotong pembicaraan tanpa etika. Yahudi tidak pernah bisa dibawa berjanji karena selalu mengkhianati janji. Yahudi menghalalkan segala cara dalam bekerja dan berusaha. Yang penting dapat, urusan halal haram taruh belakang. Yahudi senang dengan kehancuran orang lain. Yahudi berpesta di atas penderitaan orang lain. Ini sifat-sifat Yahudi yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga Yahudi adalah orang yang pertama kali dimurkai oleh Allah Ta'ala. Golongan mereka. Yang kedua. Minta maaf pala, hidung pindah mampat sedikit nah. Allah murka kepada orang yang murtad. Yang kedua, orang yang murtad adalah orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Murtad itu pindah keyakinan. Tadinya Muslim, karena calon orang yang bukan Islam, dia pindah agama. Itu orang yang dimurkai Allah, orang yang murtad. Atau dia orang non-Muslim, kemudian Islam, kemudian murtad. Hati-hati dengan murtad, jangan bolak-balik. Karena apa? Karena imannya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan, innal ladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufra lan tuqbala taubatuhum ulaika humuz zalimun. Sungguhnya orang yang kafir setelah beriman, kemudian Allah tambah kekafiran-kekafiran mereka. Allah tidak terima lagi taubat mereka. Paling tidak kafir, mukmin, kemudian murtad, beriman, setelah itu apabila dia murtad sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pindah agama 6 bulan sekali. Islam kuliling-kuliling jadi agama kurang kucobai. Tahukah taubatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala? Tidak diterima oleh Allah. Jadi setelah pindah kepada satu agama, kemudian Muslim lagi, pindah lagi kepada agama yang berbeda, Muslim lagi, pindah lagi agama, tidak Allah terima. Sahadatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innar rajula yatakallam bikalimatin bil kalimati la yarabiha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmizi wa fi ma'nahu rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Sungguh apabila seseorang berkata kafir walaupun dia tidak menganggap itu sebuah keburukan, maka ucapannya itu ia akan dimasukkan ke dalam neraka, yang neraka itu sejak dicemplungkan sampai ke dasar neraka perjalanan 70 tahun. Ditimbai dari pertama sampai ke dasar neraka 70 tahun akhirat perhitungannya. Lawas benar di perjalanannya. Jauh pada Mekah, Jakarta Madinah. Jakarta Madinah 10 jam. Karena 70 tahun. Ini 70 tahun begitu dilempar ke dalam neraka. Karena apa? Mempermainkan ucapan-ucapan kafir. Sekalipun dia mengira ucapan itu tidak apa-apa. Dia benar. Untuk meyakinkan kebenaran, kalau aku salah apa yang aku ucapkan, aku rela kafir. Jangan ucapkan itu. Jangan permainkan kata-kata kafir. Kafir dah bujur aku. Jangan pernah permainkan. Karena apa? Kafir ini keluar daripada Islam. Sering orang mempermainkan kata-kata kafir. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ucapan yang tidak serius saja, maksudnya kan tidak serius itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa kafirun. Siapa yang murtad terhadap agamanya, kemudian dia mati dan mati dalam kekafiran. Fa ulaika habitat a'maluhum, bagi mereka sia-sia amal yang dia lakukan. Fid dunya wal akhirah, dalam dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, pada kajian sebelumnya pernah saya sampaikan di majelis ini, teguhnya iman seorang wanita. Pada saat satu keluarga itu mendapat dakwah dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sang istri menerima imannya, menerima dakwah itu. Dan suaminya menolak. Sebuah rumah tangga yang harmonis, satu anak rumah tangga Malik bin Nadar, istrinya Rumaisah Ummu Sulaim, dan anaknya Anas bin Malik. Sebuah rumah tangga yang harmonis tapi belum Islam, karena Islam belum datang. Begitu datang Islam, salah seorang sahabat yang berasal dari Yaman kalau tidak salah, Tufail Ad-Dausi, dia mendakwahi keluarga ini, mendakwahi rumah tangga Malik bin Nadar. Dengan dakwah sahabat itu, istrinya menerima dan anaknya menerima. Masuk Islam si istri dan anak masuk Islam. Suaminya menolak dengan dakwah itu, mereka tidak mau masuk Islam. Maka oleh istrinya, sebuah rumah tangga yang berbeda agama itu tidak halal dalam Islam. Sebuah rumah tangga yang berbeda keyakinan tidak halal. Yang bini Islam, yang laki non-Muslim. Itu tidak ada rumusnya dalam Islam. Maka mereka rela berpisah. Si istri rela berpisah demi agama. Suami pun meninggalkan istrinya. Terdengar oleh istrinya dalam perjalanan, suaminya meninggal dunia. Malik bin Nadar mati dalam kekafiran. Dia tinggalkan istrinya, Ummu Sulaim, dengan Anas bin Malik, yang teguh memegang keimanan. Akhirnya Anas bin Malik diambil oleh Nabi untuk menjadi orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Anas bin Malik akhirnya tercatat menjadi muhaddis yang terbesar ketiga, periwayat hadis terbesar. Dia meriwayatkan hadis Nabi lebih daripada 2200 hadis. Ini Anas bin Malik, seorang yang ditinggal oleh bapaknya kafir, tidak mau masuk Islam. Ibunya tangguh keimanannya, rela sebuah rumah tangga pecah demi iman yang berbeda. Kalau hari ini, rela iman dilepas demi sebuah rumah tangga. Itu jauhnya perbedaan. Kemudian cobaan ini datang lagi kepada Ummu Sulaim itu. Ummu Sulaim setelah janda beranak satu, dilamar oleh seorang laki-laki yang sangat terhormat, yang memiliki harta yang banyak, tapi tidak Islam lagi yang melamarnya. Abu Talhah melamar Ummu Sulaim. Apa kata Ummu Sulaim? Abu Talhah, kamu tidak layak untuk ditolak kalau kamu melamar, karena kamu orang-orang yang serba ada, harta banyak, kedudukan terhormat, keluarga baik-baik. Tapi hari ini lamaranmu kutolak. Kenapa? Kata Abu Talhah, kamu bukan Muslim. Dulu aku berpisah dengan suamiku karena berbeda agama. Ini tangguhnya luar biasa. Tapi Abu Talhah simpel, dia katakan, kalau kamu menuntut aku minta Muslim, aku masuk Islam hari ini. Siapa yang menuntunku masuk Islam? Satu-satunya dalam sejarah, calon istri membimbing calon suami mengucapkan dua kalimat syahadat. Ummu Sulaim membimbing calon laki, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam mereka. Kemudian mereka dinikahkan dengan mas kawin ucapan dua kalimat syahadat. Pernikahan yang kedua dapat 10 anak, Pak. 10 anak, orang bahari kan ada kekabian. Dari 10 anak, wafat meninggal anak yang pertama. 9 anak yang kedua sampai ke 10, semuanya hafizul Quran. Anak yang penghafal Al-Quran lahir dari ketangguhan iman seorang ibu. Makanya Istri-istri itu madrasah bagi anak-anaknya di rumah. Istri yang tangguh itu adalah pendidik bagi anak-anaknya di rumah. Contohlah ketangguhan seorang Ummu Sulaim yang rela porak-poranda rumah tangganya demi keimanan yang berbeda. Bukan rela melepas agama demi mengejar sebuah rumah tangga. Alasannya cinta buta. Kecintaan kepada Allah, kepada Rasul dilepaskan. Orang yang murtad seperti ini adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Kemudian orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah man qatalal mu'min, siapa yang membunuh sesama muslim, sesama orang yang beriman. Dengan alasan jihad, membunuh saudaranya yang tidak bersalah. Maka membunuhnya kena tanggung-tanggung. 20 sekali mati. 21 lawan peledak bomnya. Biasanya yang meledakkan bom itu bunuh diri kan? Yang meninggal 20-21 lawan pelaku. Apa alasannya? Jihad. Banyak jalan untuk berjihad, tidak melakukan seperti itu. Apalagi yang dilakukan pembunuhan adalah orang yang tidak mesti bersalah. Masih banyak orang yang beriman yang dilakukan pembunuhan itu. Berdakwahlah, berjihadlah dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang dibenarkan. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamala buhtana wa isman mubina. Orang yang menyakiti orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang amat besar. Dalam ayat 10 surah Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul khariq. Al-Qur'an yang menjelaskan itu. Orang yang menyakiti, mengintimidasi, membunuh muslim laki-laki, muslim perempuan, kemudian mati sebelum dia bertaubat, falahum adzabu jahannam, bagi pelaku azab jahannam yang disiapkan oleh Allah Ta'ala, dan azab yang membakar. Azab yang membakar. Bukan surga yang didapatkan, tapi azab jahannam yang disediakan kepada orang yang membunuh sesama muslim sebelum bertaubat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. An-Nisa 93. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, laki-laki atau perempuan, maka balasannya neraka jahannam yang kekal mereka di dalamnya, kekal mereka dalam murka Allah Ta'ala dan laknat Allah Ta'ala. Allah menyediakan kepada mereka adalah neraka jahannam, azab yang pedih. Innahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Al-Maidah 32. Sungguhnya orang yang membunuh satu diri bukan karena pembunuhan itu, bukan karena seseorang yang dibunuh itu karena membunuh, bukan karena seorang yang membunuh itu melakukan fasad kerusakan di muka bumi, maka annama qatala an-nasa jami'ah, seolah-olah dia sama dengan membunuh seluruh manusia. Kenapa? Karena Islam itu satu jiwa. Islam itu satu jiwa. Kal jasadil wahid. Islam itu bersaudara. Satu jiwa yang dibunuh dengan tidak alasan yang benar, yang syar'i, maka sama dengan membunuh semua manusia. Artinya ada pembunuhan itu yang dibenarkan dalam peperangan atau qisas karena dia membunuh orang lain, maka pemerintah menetapkan hukumnya bunuh ini adalah pembunuhan yang dibenarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, namun Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Furqan 68 sampai ayat 70, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa azama. Dan orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan tuhan-tuhan yang lain, kemudian orang yang tidak membunuh seorang diri manusia yang diharamkan kecuali dengan benar, dan orang yang tidak melakukan perzinahan, tiga perbuatan ini apabila ditinggalkan, inilah yang diakui Allah sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala. Tapi wa may yaf'al dzalika yalqa azama, apabila dia melakukan yang demikian, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Melakukan apa? Meminta kepada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Kemudian melakukan pembunuhan satu jiwa yang tidak bersalah. Dan yang ketiga, melakukan perzinahan. Jika melakukan itu, maka akan mendapatkan hukuman yang berat. Yudha'af lahumul azab. Allah melipat gandakan azab kepada mereka pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi, dan dia kekal di dalamnya dalam kehinaan. Illa man taba, kata Allah. Kecuali setelah melakukan tiga macam itu, kemudian dia bertaubat. Wa amana, dan dia beriman. Wa amila amalan saliha, dan dia melakukan amal salih. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka kepada mereka Allah ganti kejahatan-kejahatan itu dengan kebaikan yang banyak. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Artinya, dilakukan itu pada masa lalu, kemudian kematian belum datang kepada kita, kesempatan untuk bertobat, beriman, dan beramal solih. Karena persyaratannya, dosa-dosa besar itu diikuti dengan taubat. Illa man taba wa amana, dan beriman. Wa amila amalan soliha. Kemudian beramal solih. Allah gantikan segala kejahatan itu dengan kebaikan. Allah Maha Ghafur. Allah Maha Pengampun. Yang terakhir, awalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah, wa awalu ma yuqda bainan nas ad-dima. Amal yang pertama diperhitungkan pada hari kiamat adalah salat. Kemudian dosa yang pertama dihisab sesama manusia pada hari kiamat adalah karena menumpahkan darah sesama muslim. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Yang berikutnya yang dimurkai Allah adalah orang yang lari di medan peperangan. Insyaallah pada kajian selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.